Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita masuk di tahun baru 1440 Hijriah. 1441 Hijriah, barakallahu fikum. Di mana menunjukkan telah berlalu atas kita hari-hari dunia yang semakin dekat, yang namanya maut dan kematian, serta akhirat menghampiri kita. Maka fatazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairu zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang di malam ke-6 dari bulan Muharram, yang merupakan syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah agungkan, dijadikan sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan yang mulia, namun telah tertipu padanya banyak manusia, telah menyeleweng di dalamnya orang-orang yang mereka tidak mengenal agama. Bulan Muharram, bulan yang suci, bulan yang Allah jadikan sebagai bulan haram, bulan yang Allah pilih, padanya ada satu amalan, dalam satu amalan tersebut terkandung faedah yang sangat besar, yakni bisa menghapus dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Bulan yang Allah pilih sebagai awal daripada putaran tahun-tahun Hijriah, yakni bulan Muharram, yang Allah jadikan padanya adanya amalan Siyam Asyura, yakni puasa di tanggal 10-nya, yang disebut Asyura diambil dari kata Asyra, yakni 10, maksudnya tanggal 10 daripada bulan Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan umat ini untuk berpuasa di dalamnya. Dikala beliau datang ke kota Madinah mendapatkan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, karena ini adalah hari yang ada padanya momentum, peristiwa besar yang dikenang oleh mereka. Maka mereka berpuasa. Maka ditanyakanlah kepada mereka. Maka mereka menjawab, Dzakal yaum anjallahu Musa wa qaumah min Fir'aun wa qaumihi. Itu merupakan hari diselamatkan dan dimenangkannya Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Fasnasumu syukran li Musa, maka kami pun berpuasa sebagai bentuk syukur terhadap kemenangan Nabi Musa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Maka kami lebih berhak untuk bersyukur dengan adanya Nabi Musa daripada mereka, karena kami muslimin adalah orang-orang yang mengikuti jejak para rasul, berbeda dengan kalian orang-orang ahlul kitab. Walaupun kalian menyandarkan kepada para rasul, namun hanyalah mengikuti apa yang cocok saja, membuang apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan mereka membunuh para rasul dikala rasul tersebut tidak sesuai dengan adat istiadat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'amaron nasa bisyamihi. Maka Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa di 10 Muharram atau Asyura ini. Dikisahkan oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya awal puasa Asyura itu diwajibkan atas kaum muslimin sebelum turun ayat 185 surat Al-Baqarah yang Allah katakan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayat. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk yang telah turun sebelumnya dan sekaligus sebagai pembeda. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan bulan Ramadan, menyaksikan adanya hilal, maka berpuasalah. Maka ayat ini menghapus perintah kewajiban puasa 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membedakan diri dengan mereka. Maka beliau menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, beliau menyatakan, Fasumu yauman qablahu aw yauman ba'dah khaliful yahud. Maka kalau kalian berpuasa Asyura, berpuasalah juga satu hari sebelumnya atau sesudahnya, selisihi orang-orang Yahudi. Hadis sahih dikeluarkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim menyatakan, La law baqaitu ilal qabil la asumanna tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, sungguh aku akan berpuasa juga di hari yang ke-9. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan riwayat-riwayat ini, maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad tentang kaifiyah berpuasa di hari Muharram ini. Di bulan Muharram ini, maka beliau menyatakan bahwasanya siam di hari Asyura itu ada 4 keadaan. Yang pertama, an yasumal asyir wahdah. Dia itu berpuasa di tanggal 10 itu saja. Di mana Rasulullah bersabda, Ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sannatal lati qablah. Aku berharap kepada Allah dengan puasa tersebut bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Subhanallah, amalan yang ringkas namun berfaedah. amalan yang ringan namun berpahala besar, dan itulah keutamaan agama Islam. Berbeda dengan selainnya, amalan yang melelahkan namun sia-sia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, berpuasa tanggal 10 saja. Yang kedua, kata beliau, an yasuma tasi'a wal ashir, yaitu berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Maka itulah yang di yang diinginkan oleh Rasul, atau beliau telah memiliki himmah aliyah, tekad yang bulat. La baik lau baqaitu ila qabilin la atus wa ala sumanna tasi'a. Kalau aku tahun depan masih hidup, niscaya aku juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dia berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11. Yang ini merupakan tujuan menyelisihi orang-orang Yahudi, yang Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang telah lalu, sumu yauman qablah aw ba'dahu khaliful yahud, berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sesudahnya, selisilah orang-orang Yahudi. Nah, barakallahu fikum. Dan yang keempat, inilah yang paling afdal, yakni an yasuma thalathata ayyam at-tasi' wal ashir wa al-hadil ashar, yakni berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11 daripada bulan Muharram, yang mana ini adalah siam yang paling afdal menurut para ulama. Dari sisi mana? Dari sisi yang pertama adalah memungkinkan baginya untuk mendapatkan hari yang ke-10 apabila terjadi penetapan tanggal 10 di antara biladul Islamiyah, negara-negara Islam. Sanga 10-11, yang di situ berarti dia tanggal 11-nya atau tanggal 9-nya berarti dia itu sudah dapat 10 hitungan dia. Kalau yang terlambat berarti tanggal 11-nya dia di tanggal 10. Nah, barakallahu fikum. Kalau pas sama, berarti sama hitungannya tanggal 10. Sisi yang kedua, wa min huna fa'idatun nukhra, kata beliau faedah yang lain, yakni husul siyam salasati ayyam min kulli syahrin, yakni dia meraih pahala berpuasa 3 hari dalam 1 bulannya. Yang Rasulullah memerintahkan atau berwasiat kepada Abu Hurairah, yakni ausani khalili, bahwasanya telah berwasiat kepadaku kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat memanggil Rasul itu khalil, khalili artinya kekasih, tidak habib. Nah, kenapa? Karena dalam bahasa Arab tingkatan mahabbah, tingkatan cinta itu banyak, ada 9. Yang paling tinggi dan paling sempurna adalah khalil. Tingkatan khullah itu cinta yang sudah dalam. Nah, kalau mahabbah tingkatan sekian, kelima atau keenam. Habib itu tingkatan sekian. Sehingga para sahabat karena cintanya lebih didahulukan kepada Rasul daripada kepada dirinya, mereka memanggil Rasul dengan sebutan khalili, yakni kekasihku, tidak habibi. Naam. Ini khalili. Naam. Kalau suami kepada istrinya habibati, kalau istri kepada suaminya habibi, itu boleh, ya. Jadi habib artinya orang yang aku cintai. Naam. Kepada suami istri memanggil habibi, boleh, ya. Wahai kekasihku, suami demikian habibati, boleh. Nah, adapun para sahabat memanggil Rasul, menjulukinya sebagai khalili. Nah, ini barakallahu fikum. Karena apa? Dalam bahasa Arab, tingkatan cinta itu adalah ada 9. Bertingkat-tingkat. Kalau kita ada cinta gombal ya, cinta serius, cinta tulus, cinta sehidup semati, lah semisal gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab kayak gitu ya. Lah ini barakallahu fik. Ya. Secara lahir. Barakallahu fikum. Maka kata Abu Hurairah, "Ausani Khalili, telah berwasiat kepadaku Khalilku, yakni kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya tidak meninggalkan diantaranya antasuma salasata ayyam min kulli syahrin, engkau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan." Sebagian ulama menafsirkan ini ayyamul bayd, yakni puasa hari bayd, hari putih, maksudnya bulan purnama 13, 14, 15. Ada yang mengatakan 14, 15, 16. Ada yang mengatakan 12, 13, 14. Ada yang mengatakan mutlak. Yang penting dalam satu bulan ada 3 hari berturut-turut berpuasa. Nah, sehingga dari sini diterangkan Ibnul Qayyim rahimahullah, dengan berpuasa 9, 10, dan 11 itu lebih afdol dari sisi dia mendapatkan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan siam yaum Asyura. Kalau hari kita ini berarti terhitung siam tanggal 9 yakni bertepatan dengan hari Senin atau Ahad? Hari Ahad ya. Hari Ahad atau Senin? Hari Ahad ya. Tanggal 1-nya Sabtu, 2-nya Ahad. Berarti 9-nya Ahad. Nah, sekarang 6, malam 6. Nah, berarti hari Ahad dan hari Senin. Tanggal 11-nya hari Selasa. Nah, ini barakallahu fikum. Itu di hari-hari kita ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keyakinan sebagian muslimin atau manusia meyakini bulan Syura atau bulan Muharram ini, kenapa dinamakan Syura? Karena aslinya ada amalan besar, yaitu siam Asyura. Siam Asyura. Apa Asyura itu? Siam tanggal 10 daripada Muharram. Akhirnya kelambe Syura. Ya, kelambe Syura. Itu aslinya. Nah, bulan Muharram ini bulan mulia. Adapun yang diyakini oleh manusia berupa tatayur, beranggapan dan peryakinan ini bulan yang sial, bulan yang penuh malapetaka, bulan yang banyak membawa bencana, maka ini keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu. Keyakinan yang tidak terbukti. Naam. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolak hal ini. Bahkan Allah jadikan siam yang paling afdol ba'da Ramadan, siam syahrullahil muharram. Siam berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Tidaklah ditempatkan puasa tersebut afdol kecuali di bulan yang mulia. Nah, dari sisi lain, keyakinan-keyakinan tadi adalah jahiliyah. Buktinya untuk menguatkan jahiliyahnya, orang ketika di bulan-bulan tersebut bukan kembalinya kepada Allah. Kalau dia itu meyakini adanya bencana, rasa takut dan sebagainya, siapa yang mendatangkan bencana? Allah Ta'ala. Siapa yang menghancurkan bumi? Allah Ta'ala. Siapa yang menyelamatkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu benar, harusnya mereka kembali kepada Allah kalau itu ditetapkan oleh Allah. Karena di dalam zikir kita sehari-hari, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada siksaan dan hukuman serta kemurkaanmu ya Allah illa ilaika. Kecuali kalau kita kembali kepadamu. Namun ternyata mereka yang berkeyakinan ini bulan Muharram, bulan yang penuh bencana, kembalinya kepada makhluk. apakah dewa ataukah dewi ataukah betara ataukah betari mempersembahkan sembelian-sembelian kepada selain Allah, padahal Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, yakni mala'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknati, Allah murka terhadap orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sehingga benarlah kata para rasul di dalam surat Yasin, ketika mereka diingatkan untuk kembali kepada Allah, malah mereka menuduh para rasul. Dikala mereka diingatkan kembali kepada Allah dengan keyakinan-keyakinan tatayyur, adanya bulan sial, adanya hari petaka, adanya tempat-tempat yang membawa bencana, ini semuanya adalah tatayyur istilahnya. Nah, alamat-alamat ini tatayyur, yaitu was-wasah dalam hati. Orang kalau demikian harus kembali kepada Allah. Innama yudhibuhu bitawakkul. Kata Rasulullah, hilang semua ini dengan tawakal, kembali kepada Allah, berserah diri sepenuhnya. Namun mereka diingatkan oleh para rasul untuk kembali pada Allah. Apa jawaban mereka? Allah kisahkan dalam surat Yasin. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab, sungguh kami ini bertatayyur, semakin kuat prasangka kami, semakin dahsyatnya bencana yang menimpa ini. Ini sebab kalian para rasul yang melarang dari pundi-pundi orang tua kami, yang melarang dari kita mempersembahkan sesembahan kepada sembahan selain Allah, dan seterusnya. Nah, la illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti mengingatkan tauhid, maka lanarjumannakum, kami akan lempari batu kalian, awla yamassanakum minna azabun alim, atau kami akan menimpakan kepada kalian siksaan-siksaan yang pedih. Ini mereka. Maka apa jawaban para rasul? Para rasul dengan wahyu dari Allah mengingatkan, qalu innama ta'irukum ma'akum, menjawab, tidak lain kejadian buruk yang kalian tuduhkan dengan sebab ini dan itu, tidak lain ini adalah bersama kalian. Telah Allah takdirkan dengan sebab dosa-dosa kalian. Lihatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknati, membenci, murka terhadap orang yang menyembelih, memberikan persembahan pada selain Allah. Dengan sebab ini, bukannya menjadikan Allah cinta, bukannya menjadikan Allah kemudian menahan bencana, na'udzubillah, justru dengan itu Allah semakin murka. Sehingga jadilah dikala banyaknya kesyirikan, dikala justru bulan yang mulia dikotori dengan dosa-dosa, Allah murka sehingga wajar kalau bencana semakin merajalela. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada di muka bumi ini, tidaklah ditimpakannya bencana, melainkan pasti di dalamnya terjadi kesyirikan yang sangat berbahaya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita perbaiki diri-diri kita menghadapi apa yang diancamkan kepada kita berupa isu adanya bencana ataupun yang lainnya, dengan cara kita innama yudhibuhu bitawakkul, tidak lain kita menghilangkan was-wasah yang ada adalah dengan berserah diri kepada Allah dan kembali kepada Allah. Karena yang namanya kematian pasti datang. Yang namanya kematian pasti datang. Yang lebih pokok bagi seorang muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa alima wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah mereka orang yang senantiasa dana nafsah ihasabaha, yakni mengintrospeksi, muhasabah, melihat bekal yang telah dia siapkan untuk menghadapi hari esok. Kemudian wa'amila lima ba'dal maut, dia tergugah untuk beramal sebagai bekal di hari setelah mati. Naam, beramal saleh kembali kepada Allah. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang kalah adalah mereka yang atba'a hawa nafsahu hawa, orang yang jiwanya memperturutkan apa kata hatinya, memperturutkan apa yang dia yakini saja, memperturutkan hawa nafsunya. Itulah orang yang lemah, orang yang kalah. Wa tamanni 'alallahi al-amaniya, adapun apa yang di sisi Allah berupa pahala dan surga, dia hanyalah berangan-angan dengan angan-angan yang tinggi, angan-angan belaka. Tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk melakukan amalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di malam hari ini kita masih dalam pembahasan, beberapa pembahasan tentang sholat yang banyak dilupakan kaum muslimin, tentang kewajiban yang pokok di dalam sholatnya, yakni wujub sholatil jamaah, wajibnya untuk mereka menghadiri sholat berjamaah di masjid. Maka kita meneruskan pembahasannya agar supaya kita tidak keliru di dalam memahaminya. Qala rahimahullahu ta'ala, kembali kepada kitab Al-Fiqhil Muyassar. Maka di sini barakallahu fikum, pembahasan berikutnya setelah selesai tentang hukum sholat jamaah, di mana yang rajih, yang kuat dari pendapat ulama, yang namanya hukum sholat berjamaah adalah fardu, wajib, liman la udhra lahu, bagi orang yang tidak diberikan udhur atasnya. Nah, barakallahu fikum, ini pendapat yang lebih, yang paling kuat. Nam, wahiya wajibatun ala rijal, yaitu wajib atas kaum laki-laki yang tidak memiliki uzur. Dunan nisa'i wasibyan ghairil balighin, adapun wanita dan anak kecil yang belum balig, maka ini tidak wajib. Nam, jadi yang wajib menghadiri sholat jamaah adalah kaum laki-laki. Adapun wanita, Rasulullah bersabda tentang mereka, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan sholat di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Sholat kaum wanita, sholat di kamar mereka lebih baik daripada di rumah mereka. Maksudnya rumah kan ada musola, katanya. Di kamar mereka yang itu bersama, mungkin kadangkala rumahnya besar, jadi kerajaan. Ini sebelah sana anak mbarep dan istrinya. Kan mungkin, gih. Ini sebelah sini, belakang, nomor dua dan istrinya. Seterusnya, di tengah-tengah dibuatkan musola rumah. Ya. Lah ini, sholatnya mereka di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya, rumah yang besar tadi. Dan sholatnya mereka di rumahnya lebih baik daripada di musola, tempat yang lebih luas, yang lebih bebas lagi. Nah, dan seterusnya, karena Rasulullah mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka, kaum wanita ini lebih baik untuk mereka tinggal dan sholat di dalamnya. Okay. Kalau mungkin ada yang bertanya, tapi kan sholat jamaah teng masjid 27 derajat, nggih? Iya, 27 derajat. Berarti lebih besar, tidak? Khairun itu maknanya lebih baik. Dirahasiakan oleh Allah berapa jumlahnya, yang disebutkan berarti ini terbatas. Okay. Khairun itu lebih baik, berarti lebih baik lagi. Ini barakallahu fikum. Kalau yang berjamaah mendapatkan 27 derajat, namun dengan khairun berarti lebih daripada 27 derajat. Sebab lebih baik. Barakallahu fikum. Namun demikian, wala mani'a min hudurin nisa'il jama'ah, tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk menghadiri sholat jama'ah fil masjid, di masjid. Ini boleh, tidak dilarang. Namun rumah-rumah mereka itu lebih baik. Nah, rumah mereka lebih baik. Mata satur sehingga mereka tidak dilarang dari berjamaah di masjid, namun dengan syarat mata saturi wasiyanati wa amni minal fitnah, yakni dengan menutup aurat. Tidak boleh ke masjid dengan membuka aurat. Yang namanya wanita, auratnya seluruh tubuhnya. Niki aurat. Jadi nuwun sewu, jangan terus pergi ke masjid ngagem rukuh baru di masjid. Ini sebagai misal. Ini menampakkan aurat ketika jalan. 6. Wasiyanah, dan memelihara, menjaga diri aman dari gangguan. Wal fit wa amnil fitnah, dan aman dari fitnah. Fitnah yang menimbulkan goda bagi lawan jenis. 6. Kalau datang ternyata menimbulkan goda dengan sebab apa? Memakai wangi-wangian. Dengan sebab apa? Memakai baju yang tidak pantas. 6. Yang menampakkan aurat atau tidak sempurna di dalam menutupinya, membentuk lekukan tubuh, maka ini menimbulkan fitnah. 6. Maka yang seperti ini adalah dilarang karena tidak memenuhi syarat. 6. Wala yanbaghi li zawjiha man'uha idza sta'zanathu ilal masjid. Maka kalau ternyata mereka sanggup untuk memenuhi syarat-syarat hadirnya dalam jamaah, yakni apa? Menutup aurat. Mampu menjaga diri dan aman dari fitnah. 6. Mencakup apa? Tidak mengenakan minyak wangi, wangi-wangian. Kemudian tidak, barakallahu fikum, menutup aurat yang kemudian ternyata tidak sempurna. Apakah masih nampak warna kulitnya atau membentuk lekukan tubuhnya? Maka ini menimbulkan fitnah. Atau memang ada fitnah yang mutahakkokoh, yang sudah muncul. Naam, na'udzubillah. Maka yang seperti ini tidak boleh. Artinya boleh untuk dilarang. Naam. Adapun kalau sanggup memenuhi syarat, tidaklah pantas bagi suaminya melarangnya kalau dia minta izin ke masjid. Naam. Tidak dilarang. Wa tahtal jama'ati fil masjidi ala man talzamuhu ala sahih. Naam. Wa tajibul jama'ah, dan barakallahu fikum, wajib untuk sholat jama'ah di masjid bagi orang yang terkena kewajibannya menurut pendapat yang sahih. Naam. Ini barakallahu fikum, seorang yang kena kewajiban jamaah siapa saja? Yang pertama, laki-laki yang muslim balik berakal sehat, dan dia itu mukim, serta barakallahu fikum, adalah laisa lahu udrun, tidak ada udzur. Jadi laki-laki muslim balik berakal sehat dan mukim di rumahnya, tidak ada uzur. Apa uzur yang dibolehkan? Yakni uzur yang dibolehkan di sana dibahas oleh para ulama dalam pembahasan selanjutnya, man yu'dzar bitarkil jamaah. Siapakah orang yang diberi uzur untuk tidak menghadiri jamaah? Ini ada 8 golongan. Yang pertama, qala yu'dzarul muslim bitarkil jama'ah fil ahwali taliyah. Seorang muslim diberi udzur untuk meninggalkan jamaah pada keadaan berikut. Yang pertama, al-marid, yaitu sakit. Dengan sakit yang maradun yalhaquhu minhu masyaqqah adzimah. Law dhahaba ilal jamaah, yakni sakit yang menjadikan dia merasa berat sekali untuk pergi ke jamaah. Berat, tambah parah, apot seterusnya. Nah, namun kalau sakit yang tidak menjadikan berat, tidak. Seperti apa misalnya? Sakit keperang jendike tugel. Ya, diperban. Berat mboten iki? Hah? Menghadiri jamaah berat enggak? Sudah tet diperban, sudah. Nah, ini jendiknya ini saja. Berat enggak? Ya, enggak berat ya. Atau nah misalnya itu Pak Mustafa. Misalnya keperang gitu ya. Nah, itu sudah ini sakit ini ya. Jadi bagaimana? Ini tidak berat, tapi ya sudah menghadiri jamaah. Nah. Nah, ini misalnya sakit flu yang tidak sampai apa namanya meriang gitu ya, yang tidak melihat. Nah, ini sudah, oh ya, berarti ini tetap wajib berjamaah. Nah, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-17. Nah, laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridi haraj. Yani tidak ada atas orang yang buta dosa dan tidak ada orang yang pincang dosa dan tidak ada atas orang yang sakit dosa. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ayat ini menunjukkan orang yang sakit adalah mendapatkan uzur. Nah, barakallahu fikum. Dan dari sisi yang lainnya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marida, tatkala beliau sakit, takhallafa 'anil masjid, beliau tidak hadir ke masjid karena sakit. Waqal, dan beliau mengatakan, muru Abu Aba Bakrin, perintahkan Abu Bakar As-Siddiq fal yusalli bin nas, untuk mengimami manusia. Nah, barakallahu fikum. Ini sisi pertama. Ayat Allah, perbuatan Nabi. Dan demikian pula para sahabat, ketika melihat ada orang yang menyelisihi sholat jamaah, maka mereka bersikap keras. Seperti Abdullah ibni Mas'ud menyatakan, laqad ra'ayna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq qad ulima nifaquhu aw marid. Sungguh kami memandang para sahabat, tidaklah yang menyelisihi dari jamaah kecuali mereka orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau marid, atau orang yang sakit. Sehingga dari sini, orang yang meninggalkan jamaah ini menyerupakan diri dengan orang munafik. Nah, menyerupakan diri dengan orang munafik kalau dia meninggalkan jamaah tanpa uzur. Kita tidak mengatakan menghukumi langsung mereka munafik. Namun kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kami memandang, tidaklah yang menyelisihi di zaman Nabi, yakni tidak hadir di sholat jamaah, kecuali orang munafik yang telah nyata diketahui kemunafikannya. Nah, mereka tidak berjamaah, mayoritasnya karena bodoh. Nah, sehingga dari sini mereka meniru-niru orang munafik. Coba kalau tahu, saya enggak mau ngikuti orang munafik. Nah, barakallahu fikum. Ini diantaranya. Wa kadzalikal khaif hudutsul marad. Naam, li'annahu fi ma'na, demikian pula orang yang ketakutan. Karena takut situasi perang. Situasi yang tidak aman, adanya binatang buas. Kondisi yang tidak stabil. Maka dari sini kita bersyukur kepada pemerintah kita Indonesia dengan aparaturnya yang telah berupaya menjaga stabilitas keamanan. Sungguh kalau kita melihat. Nah, di beberapa wilayah di luar negeri sana yang diancam peperangan, mereka mau berjalan. Nah, berjalan menuju masjid itu dengan susah payah. Kita pernah mengalami di kala masa belajar. Nah, kalau mau belajar terpaksa harus ngerong, bikin rong malam hari kita. Berjalan, gali tanah, parit. Berjalan sepeluru nging, nging, nging, ditembaki sama orang Syiah. Nah, udah. Lagi sholat Allahu Akbar, bleng, ternyata temboknya kena meriam. Nah, ini sudah. Kita bayangkan, kita bersyukur dengan pemerintah kita Indonesia. Yang aman, sentosa dulu kita ketika belajar. Nah, diaman pas diserang sama orang Syiah pemberontak. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Nah, Allah menyelamatkan, sudah. Malam hari kerja bakti, sudah bikin jalan supaya kita aman. Jadi kalau berangkat, itu sudah kita gelap-gelapan. Nah, berani nyalakan senter. Bersamaan kita kurang lebih setengah kilo, 500 meter kalau ke masjid, sudah. Gelap-gelapan sudah. Nah ini, kalau siang, lari cepat. Assalamualaikum. Nah ini, alhamdulillah ini. Barakallahu fikum. Nah ini, nikmat di sini. Awil khaif, orang yang takut, itu diberi uzur. Nah, sehingga di sini kami wasiatkan, di bulan-bulan yang mulia ini, marilah kita banyak mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita. Dan aparatur pemerintah kita, mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan tambahan hidayah dan taufik. Diberikan kekuatan iman untuk bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan amanahkan di pundak-pundak mereka. Nah, dan mudah-mudahan dengan doa kebaikan Allah akan semakin menolong mereka untuk memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Nah, tidak boleh kita melaknati mereka, tidak boleh kita membenci dengan bencian yang menjadikan kita menjelek-jelekan mereka. Kenapa? Karena dengan melaknati para penguasa akan menjadikan Allah melaknati mereka, menjauhkan rahmatnya dari mereka, maka akan menjadilah kita negeri yang tidak aman sentosa. Masyiral muslimin rahimanakumullah, ini salah satunya. Nah, yaitu orang yang diberi udzur untuk tidak hadir jamaah, orang yang sakit. Nah, orang yang sakit atau juga masuk daripadanya orang yang dia itu takut karena kondisi. Kondisi banyak binatang buas atau kondisi peperangan yang mengancam jiwanya, maka yang seperti ini diberi udzur untuk tidak berjamaah. Nah, ini barakallahu fikum, ini dari 8 golongan atau 8 keadaan yang diberi udzur dalam meninggalkan sholat jamaah, baru kita ambil yang pertama. Masih tersisa 7 diantaranya, insyaallah ta'ala kita ambil dalam pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.